Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita bersama kitab Asyarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni karya Syekh Utsaimin rahimahullah. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tema yang baru kaitannya dengan akad salam. Di sini beliau menyebutkan babus salam. Bab tentang akad salam. Beliau menjelaskan bahwa assalam, kata salam ini berasal dari taslim dan islam. Di penyerahan dan kemudian kalau islam itu kita apa? Petunduk, nunduk dan seterusnya. Ya, pasrah, tapi poinnya adalah ketika kita masuk ke akad salam ada sesuatu yang kita serahkan. Nah, salam juga kadang itu diungkapkan dengan kata as-salaf. Jadi sebagian ulama ada yang memberikan pendapat bahwa istilah salaf itu dipakai oleh orang-orang Hijaz. Sementara kalau istilah salam itu dipakai orang-orang Irak. Nah, tapi sebagian lain mengatakan aslinya tidak ada beda antara kata salam dengan kata salaf. Sama seperti di tempat kita mungkin, itu kalau kita menyebut satu barang, satu benda, mungkin bendanya sama, tapi di daerah A nyebutnya namanya ini, di daerah B nyebutnya namanya itu. Aslinya ya bendanya itu juga, sama dia. Sama seperti salam ini, ada yang mengatakan salam, ada yang mengatakan salaf. Nah, tapi kemudian yang lain mengatakan, ya sama saja. Orang kadang biasa pakai istilah salam di daerah A, di daerah B juga kadang istilah salam itu dipakai kok gitu. Atau istilah salaf di daerah B dipakai, di daerah A juga kadang dipakai. Sehingga tidak ada penghususan semacam itu. Buktinya adalah ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini beliau kan tinggal di dua negeri Hijaz, di Mekah dan di Madinah. Nah, tapi ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan kata salaf. Rasul menggunakan kata salam. Jadi di dalam hadis disebutkan man aslama fi syai'in falyuslim. Jadi ada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasul menggunakan kata salam. Sehingga yang lebih pas kalau kita mau bahas kaitannya dengan kata salam dan kata salaf, ya dua-duanya bisa dipakai dan tidak ada perbedaan apapun itu, ya sama. Sehingga mau di Irak, mau di Hijaz, ya silakan mau pakai aslam atau aslaf silakan. Hingga tidak ada masalah. Kemudian karena tadi berasal dari kata taslim, penyerahan, pemasrahan. Karena pihak yang berstatus sebagai muslim, orang yang pesan dengan akad salam, dia memberikan uangnya kepada muslam ilaih. Kalau salaf, salaf itu artinya apa? Terdahulu. Diambil dari kata takdim. Jadi kan ada salafus soleh, pendahulu yang soleh. Kalau di dalam akad salam, apa yang didahulukan itu adalah uangnya. Jadi nanti kalau mau dipetakan, pihak yang terlibat di dalam akad salam itu ada dua secara umum ya. Kalau nanti bahasa umumnya ini sebagai penjual dan dia sebagai pembeli dan mereka pakai skema salam, ini namanya al-muslim. Nah, kalau ini nanti al-muslam. Ilai. Ya kalau di bahasa kita ya seperti itu. Satunya pembelinya, namanya Muslim dan kemudian penjual namanya Muslam Ilai. Contohnya gimana atau bentuk skemanya? Suratun zalik, kata beliau, anta tili rajulin fallahin. Kita datang ke petani gitu ya. Kemudian kita bilang, "Pak, ini saya punya uang 10.000 real." Atau kita punya uang nih misalkan kalau 10.000 dikali 4.000 berapa itu? 40 juta gitu ya. "Pak, ini saya punya uang 40 juta." Real berapa? 3.000 atau 4.000? Anggap aja 4.000 gitu ya. Jadi ini ada uang 40 juta, saya mau beli 100 kilo kurma, kata dia. Nanti diserahkan kapan? Setahun lagi. Nah, itulah salam. Karena apa? Pembeli mendahulukan membayar lunas sementara musmannya itu terlambat atau tertunda. Jadi tadi kalau ada dua pihak, ada A, ada B. Nah, yang diserahkan oleh si pembeli itu istilahnya adalah saman. Ini yang diserahkan oleh pembeli. Kemudian yang diserahkan oleh penjual namanya musman. Nah, samannya ini oleh si B itu sudah dikasih ke sini cash 100%. Lunas. Sementara A ke B masih utang. Berarti di situ kita bisa lihat poinnya ya. Saman, lunas, musmannya terutang. Berarti si penjual yang punya utang dan pembeli bayar lunas. Itu poinnya dan itu skemanya, kata beliau. Sekarang setelah kita tahu definisi, kita tahu bentuk realnya salam, maka beliau mengajak kita membahas tentang hukum. Secara hukum dia halal, boleh. Baik dalil dari Al-Quran, dalil dari As-Sunnah, ataupun Ijma', ataupun Qiyas. Jadi dikuatkan dengan berbagai macam sisi, hukumnya boleh. Mana dalil dari Al-Quran? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, iza tadayantum, kalau kalian berutang, bidainin, dengan satu utang, ila ajalin musamma, sampai pada ajal, tempo, masa, rentang tertentu, faktubuh, maka tolong tulis utang itu." Nah, kemudian Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, berdasarkan ayat ini, maka salam diperbolehkan. Karena ada statement dari Al-Quran, "Iza tadayantum bidainin," dia mencakup apapun yang muncul utangnya. Ya, entah yang utang itu adalah samannya ataupun yang terutang itu adalah musman. Pokoknya ketika dia ada utang dan kalau yang diutangin itu adalah musman, maka dia namanya salam. Nah, di sini ketika kita cek skema tadi, yang terutang itu adalah musman. Dia utang musman di sini si penjualnya. Maka ini namanya salam. Kalau terpenuhi skema seperti ini namanya salam. Nah, kebalikan salam itu namanya kredit. Orang kalau jual beli kredit itu skemanya A selaku penjual dia akan serahkan barang kepada si B. Nih, A bilang B, ini barang. Jadi 100% dikasih, misalkan ini musman. Nah, ini ya B. Si B-nya masih utang. Kadang kasih DP dulu, kadang dia bayar cicil. Yang terutang apa? Samannya. Ingat saman dari pembeli. Maka kalau skemanya seperti itu, istilahnya jual beli kredit. Jadi gampang kita membedakan skema salam dengan selain salam atau dengan jual beli kredit. Oke. Kemudian dalil dari as-sunnah. Sekarang kita lihat dalil dari sunnah. Di dalam hadisnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul mengatakan, "Man aslama fi syai'in," orang yang melakukan pesan sesuatu dengan akad salam, maka pastikan akad itu fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajal ma'lum. Ada tiga hal yang harus jelas. Pertama, takarannya harus jelas, beratnya harus jelas, dan kemudian tempo waktunya harus jelas. Karena kan ini akan melibatkan utang. Ketika mereka akad, di sini nanti serah terima, maka ini harus ada kejelasan. Kapan? Kapan mau diserah terimakan? Kemudian speknya seperti apa? Kadarnya berapa? Nah, maka hal-hal yang seperti ini harus jelas pada saat mereka melakukan akad ketika serah terimanya. Untuk mempertegas serah terima itu seperti apa. Adapun ijma, maka ulama sepakat bahwa akad salam diperbolehkan. Nah, kemudian yang kias, akad salam itu diperbolehkan dan dia sejalan dengan kias yang sahih, dengan analogi yang sahih, sejalan dengan dalil. Nah, ini karena ada yang beranggapan, ada orang yang berpandangan akad salam itu bertentangan nih dengan dalil-dalil yang ada katanya. Karena berarti orang ketika akad salam dia itu menjual barang yang belum ada, bai'ul ma'dum. Wal waqi'annahu laisa bai' ma'dum fil haqiqah. Jadi salam itu beda dengan bai' ma'dum. Nih. Salam tidak sama dengan bai' ma'dum. Ma'dum itu barang belum ada. Kita tidak boleh menjual barang yang belum ada. Apa bedanya? Karena namanya salam, dia adalah baik mausuf fi zimmah. Menjual spek, menjual kriteria yang itu akan menjadi tanggungan si muslim ilaih. Analam abi alaika syai'an ma'duman laisa fi milki. Jadi si A tadi tidak sedang menjual barang yang dia tidak miliki. Sehingga kalau kita menjual barang yang kita tidak punya, nanti jatuh ke dalam jahalah, jatuh ke dalam kasus goror. Nah, tapi yang dia jual adalah mausuf fi zimmah. Jadi ini adalah istilah baru. Kalau yang belum pernah tahu, salam itu adalah menjual barang yang mausuf fi zimmah. Mausuf itu disebutkan speknya, sifatnya dalam tanggungan. Dan juga secara kaidah bahwa sesuatu yang dinyatakan boleh oleh syariat pasti enggak mungkin bertentangan dengan logika dan kias. Jadi kalau kita bilang ini bertentangan dengan dalil, gimana caranya bertentangan? Jelas-jelas syariat mengatakan salam boleh. Malahan ya, kalau ada kias, ada analogi yang tidak sejalan dengan dalil syariat, berarti itu adalah analogi yang batil. Sehingga kalau ada nas, ada dalil, dan tegas dia menyatakan, maka kita tidak berhak lagi menggunakan logika kita. Kemudian poin ini mungkin ada yang merasa kayak syubhat gitu kan, kata beliau. Ya, dia menganggap ini nih kayaknya gak mungkin deh bisa dibenarkan dan seterusnya. Tapi sekali lagi beliau menegaskan, ya namanya akad salam itu tidak ada permasalahan karena dalil menyatakan boleh. Dan juga di situ ada sisi maslahat bagi penjual dan pembeli. Jadi poin-poin pentingnya itu adalah dia ada dasar secara dalilnya. Adapun mustari, ya, si pembeli apa maslahatnya? Dia akan mendapatkan harga lebih murah. Sedangkan penjual maslahatnya dia mendapatkan uang cash. Itu maslahatnya. Kalau pakai akad salam. Jadi di sini si apa tadi si A penjual ini salah satu manfaatnya dapat uang cash. Bisa untuk modal bagi dia. Kalau yang ini dapat diskon. Jadi harganya lebih murah pasti. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa naqul fi mad duya annahu ala khilafil qiyas innahu ala wifqil qiyas wa nubayyin zalik. Jadi poinnya adalah anggap sekiranya itu dia dinyatakan bertentangan dengan logika dan yang lain tidak sejalan misalkan, tetap dia punya maslahat yang lebih besar dan syariat ketika membolehkan sesuatu itu pasti atas dasar maslahat yang rojihah, sisi maslahatnya lebih dominan. Nah, kalau kemudian dia mengharamkan sesuatu itu biasanya pasti ada mudarat yang lebih besar. Sama seperti khamr. Khamr ada enggak manfaatnya? Ada manfaatnya. Tapi secara umum syariat memandang bahwa dia lebih banyak mudaratnya sehingga akhirnya diharamkan. Itulah ulama kemudian mengungkapkan darul mafasid aula min jalbi al-masalih. Jadi prioritas pertama adalah menghilangkan mudarat sebelum berpikir tentang maslahat. Sehingga patokannya dalam menilai nanti yaitu syariat memandang sisi maslahah dan mafsadahnya. Kemudian poin selanjutnya, dalam salam dia itu nanti akan yang dhabit bisifah. Dia akan dikunci akad itu berdasarkan speknya, berdasarkan kriterianya. Maka tidak sah kalau barang-barang itu tidak bisa dipastikan kriteria atau speknya. Jadi ketika mausuf fi zimmah ini menjadi semacam syarat utama, maka kriteria spek itu harus jelas. Kemudian spesifikasi. Ini harus jelas. Kemudian yang berikutnya dikatakan di sini, beliau memberikan pemetaan, ya, memetakan kalau kita transaksi jual beli itu hanya ada dua, ada empat kemungkinan. Pertama halin, halun bihal, artinya tunai dengan tunai, berarti uangnya langsung dikasih dan barangnya langsung diterima. Sebagaimana kita beli di pasar, ya, kita beli di warung atau transaksi pada umumnya kita kasih uang, di kesempatan yang sama itu juga kita akan menerima barang. Nah itu kemungkinan satu. Kemungkinan dua, muajjal dengan muajjal. Kita belum bayar, yang jual belum punya barang, masih sama-sama utang. Yang ketiga, muajjal saman, berarti pembelinya utang, pembeli penjualnya ngasih cash barangnya. Itu namanya jual beli kredit. Yang keempat, muajjal saman, pembeli bayar lunas, penjualnya masih utang. Itu namanya salam. Jadi poinnya di sini adalah jual beli pada umumnya itu tidak ada masalah, la iskal fihi. kita bayar dan kita dapat barang. Ya. Al-hal bihal. Kemudian yang kedua, mu'ajjal bil mu'ajjal. Ini yang disebut dengan istilah bai'ul kali bil kali. Atau mu'akhar dengan mu'akhar. Utang dengan utang. Dan itu tidak boleh. Jadi harus ada salah satu yang diserahkan, baru dinyatakan sah transaksinya. Kemudian yang ketiga, ini yang disebut dengan salam. Jadi uangnya dulu, yang ketiga tadi apa? Uang dulu ya. Yang ketiga uang dulu, dan kemudian barang terakhir itu salam. Dan kalau nanti uangnya belakangan, barangnya duluan, itu namanya jual beli kredit. Dan itu banyak dipraktekkan. Ya. Kemudian, beliau di sini menyinggung model yang kedua. Atau yang utang dengan utang. Maka kalau ada yang melakukan praktek semacam itu, hukumnya tidak sah. Transaksinya bermasalah. Tapi sayangnya, ini banyak dipraktekkan. Dilakukan oleh orang-orang, dan mereka ternyata tidak tahu itu kira-kira hukumnya seperti apa. Akhirnya dia beli barang secara utang pembelinya, dan kemudian dia kasih cek dan bayarnya juga tidak tunai, sehingga terjadilah utang dengan utang. Jadi ingat, kalau terjadi poin yang kedua itu, maka transaksi bermasalah dan tidak dibolehkan. Jadi syariat itu harus ada salah satu yang diterima, barangnya kah atau uangnya. Kalau ditunda dua-dua maka tidak sah. Nah, fa in ta'akhkharal qabd biduni ta'jil, misal an yaqul ishtaraitu minka mi'ah sa' bur bi mi'ah riyal wa lam yusallimhu ala an ya'tiya bihi al-'asr aw al-ghad aw ba'da al-ghad lakin as-saman ghair mu'ajjal hal yasih am la? Al-madhhab la yasih. Nah, ada dua istilah ya. Ini transaksinya tunai atau tidak. Kalau misalkan transaksinya tunai, tapi uangnya belum diserahkan, boleh enggak? Nah, ini jadi semacam ada ini ya, ada perbedaan istilah. Tunai itu artinya apa? Apa arti tunai? Apakah yang dimaksud dengan tunai itu step akad terjadi sekaligus? Jadi step akad itu kan ada rencana, ada akad. Nah, di sini kalau tunai apakah maksudnya begini? Akad terus lanjut kepada bayar, lanjut kepada qabd. Dan ini terjadi dalam satu waktu atau satu majelis. Atau satu waktu. Atau yang disebut tunai itu adalah akad menuju bayar, menuju qabd. Qabd itu apa artinya? Serah terima barang. Nah, ini ada rentang waktu. Ada rentang waktu. Contoh rentang waktu gimana? Misalnya, akadnya 20.00. Bayarnya besok hari 07.00 dan terimanya besok 07.00. Jadi, A jual barang, dia punya gelas. Dia jual ke B. Terus B bilang, ah, saya pesan ya. Saya beli. Oke, besok bayar ya, kata si A. Iya, sama besok bawalah barangnya. Tak bayar. Nah, pertanyaannya, model 2 ini, bisa enggak dia disebut dengan transaksi tunai? Paham ya kasusnya? Kalau model 1, bisa disebut tunai? Bisa. Ini uang, sini barang. Selesai semuanya di situ, tuntas dia. Nah, kalau yang model kedua ini, bisa enggak dia disebut tunai? Atau ini sudah dibilang, oh kamu kredit berarti? Paham kasusnya? Jadi, nah ini yang mau dibahas di sini. Jadi itu istilahnya ta'akhir al-qabd. Terjadi semacam penundaan serah terima. Tapi tidak takjil. Dia tidak sampai disebut ke tahapan kredit. Nah, jadi kalau kita mau buat seperti ini, di sini nanti namanya kredit. Di sini masih istilahnya tertunda. Ya walaupun mungkin istilahnya bisa saja tidak sepakat gitu ya. Tapi yang mau dibahas itu adalah tertunda yang dia belum sampai ke batasan kredit. Jadi mereka di sini ini deal-dealannya cash gitu loh. Deal-dealannya itu cash. Cuman barang belum dikasih, uang belum dibayar. Kalau di sini sepakat ini udah pasti pakai utang, enggak cash ini. Nah, kalau yang di sini tadi satu baris itu kita sepakat tunai. Pertanyaan yang di sini, model yang semacam ini bisa enggak untuk kita bilang ini tuh masih tunai loh, ini tuh masih tunai atau tidak? Ini yang mau dibahas. Masih tunai enggak kalau model yang semacam ini? Nah, fa in ta'akhara al-qabdu biduni ta'jil. Seperti dia bilang, saya beli dari kamu ya 100 sok gandum harga 100 real. Tapi dia belum serahin. Atau nanti ini dia nelponnya zuhur atau pagi. Nanti asar bawa ya berasnya. Kamu kan kesini asar kan? Saya beli berasnya, itu sudah terjadi akad. Saya beli berasnya, beras berapa ada stok di rumah? Masih banyak. Kamu mau berapa? Ya 30 kilo aja. Terjadi akad pagi ini. Kapan dikasih? Ba'da asar. Atau besoknya lah gitu ya pas kamu ke sini. Nah, tapi dia bilang enggak kredit gitu. Besok ya tak kasih 100% lunas gitu. Nah, pertanyaannya kira-kira gimana kalau seperti itu? Sah atau tidak? Jadi dia di sini itu baru ini yang terjadi. Sudah akad dia. Ini sudah terjadi akad. Ini ya belum. Belum bayar, belum qabd. Kalau ini kan sekaligus nih, akad sekaligus, bayar sekaligus, qabd sekaligus. Maka kalau ini dalam satu majelis disebut tunai, kita sepakat. Nah, bagaimana dengan kondisi kedua? Dia sudah akad tapi belum bayar dan belum qabd. Tapi tidak sampai ke tahapan kredit. Nih. Enggak nyampe ke situ dia. Apakah yang semacam ini boleh disebut cash atau boleh disebut tunai? Nah, di sini karena gini, kalau ini dia dibilang tidak tunai, nanti kan arahnya gitu ya. Arahnya nanti pada saat ini dianggap utang dengan utang, gitu kan. Utang dengan utang. Bisa enggak dia dibilang utang dengan utang atau kali dengan kali? Sehingga nanti kesimpulannya adalah haram. Kesana arah penjelasan ini gitu ya. Nah, kalau mazhab Hambali itu mengatakan tidak sah dia. Enggak sah. Kenapa? Itu artinya kali bil kali, dain bi dain. Kan kamu belum nyerahin barang, pembeli juga belum nyerahin uang gitu. Barang masih di rumahnya si penjual, kemudian uang di tempatnya si pembeli. Innahu laisa wahid min huma muayyan, dan tidak ada yang ditentukan yang mana nih gitu kan, dan belum muayyan baik harga baik pun barang. Tapi kata Syekh Utsaimin, as-sahih anna hadza sahih. Enggak apa-apa, yang lebih tepat ini boleh. Ya. Yang enggak boleh itu kalau nanti dua-duanya muajjal, terutang. Nah, paling gampang itu si penjual belum memiliki barangnya. Kalau penjual sudah punya barangnya, ada stoknya, maka itu tidak lagi disebut terutang bagi dia. Karena barang sudah ada, kamu ambil sekarang juga bisa, gitu kan? Nah, in lam yakun fihi ta'jil fa innahu la yushtarat al-qabd. Jadi enggak apa-apa walaupun belum qabd, walaupun belum bayar. Sebagaimana Nabi pernah melakukan transaksi jual beli sudah akad tapi dia belum bayar dan belum serah terima. Sehingga tidak menjadi syarat sah harus qabd saat itu. Kecuali pada komoditi riba nanti. Tapi kalau barang-barang yang lain boleh terjadi akad walaupun belum bayar, walaupun belum qabd. Dan itu tidak disebut utang dengan utang. Ini yang kita harus pahami supaya tidak keliru di saat kita membaca kali bil kali. Nah, terus kemudian, kalau akad salam, apakah dia itu bagian dari jual beli atau dia akad terpisah dari jual beli? Apakah dia salah satu turunan jual beli? As-sahih annahu naw'un minal bay'. Ya, dia itu termasuk turunannya jual beli. La yakhruj an kaunihi bay'an. Dia enggak keluar dari status dia sebagai turunannya jual beli. Artinya apa? Ketika kita tahu bahwa salam itu turunannya jual beli, maka aturan main di jual beli pastinya akan ngikut kepada aturan mainnya salam. Karena kayak bapaknya itu ya jual beli, si anaknya ini namanya salam. Maka aturan main dari bapaknya akan ikut ke anak. Wa huwa 'aqdun 'ala mausuf. Nah, sekarang beliau baru memberikan definisi. Terus salam itu apa? Salam itu adalah akad pada sesuatu yang mausuf fi zimmah. Dan dia mu'ajjal, tertunda barangnya, terutang barangnya, bisaman makbud, uangnya sudah diterima di saat akad. Nah, pada saat kita membahas tentang definisi, kata beliau, definisi itu harus jami', harus mani'. Jami' itu artinya dia harus bisa mengumpulkan apa yang mestinya masuk ke dalam definisi. Dan dia harus mani. Mani itu harus menjadi penghalang. Artinya pokoknya kalau tidak masuk di dalam cakupan ini, ya dia tidak boleh masuk. Misal, ini ruangan untuk laki-laki. Maka yang boleh masuk ya laki-laki. Perempuan tidak boleh masuk. Jadi dia mengumpulkan laki-laki dan menjadi mani menghalang yang bukan laki-laki. Atau ruangan ini khusus perempuan, ya sudah, laki-laki tidak boleh masuk. Sehingga definisi itu adalah al-had, dia menjadi semacam pembatas. Makanya kalau dibilang ta'rif, bermakna adalah had. Ya, pada saat orang arrafas salam, kita bisa bilang haddas salam. Jadi ini kalau dibilang definisi, kurang lebih seperti itu. Jadi definisi sesuatu, dia harus jami' dan dia harus mani. Jami itu berarti mengumpulkan apa yang harusnya terkumpul, dan dia mani. Dia tidak boleh orang luar masuk ke dalam, dihalangi oleh dia. Jadi harus dua poin ini. Nah, sekarang kita lihat definisi salam. Salam tadi kan disebutkan batasan-batasannya, yang pertama akad pada sesuatu yang mausuf. Nah, mausuf ini ihtirazan minal muayyan. Jadi berarti ada dua kata yang di situ mereka bertolak belakang. Ada namanya kata muayyan, lawannya adalah mausuf. Ini sudah ditunjuk, ditentukan. Kalau ini hanya sifat, kriteria, dan kemudian masih sifatnya bebas, bisa ditukar. Nah, itu mausuf itu seperti itu. Contoh ya, si A bilang sama B, B, kamu nanti kasih gelas ini ya, tunjuk gelas, ini gelasnya. Maka kalau gelas ini tiba-tiba hilang, pecah, gak ada kan yang bisa dikasih A kepada si B. Tapi kalau A bilang, B, kamu nanti kita kasih gelas yang warna putih ya. Terbuat dari keramik, diameter sekian senti, gagangnya seperti ini, dan seterusnya. Kalau yang ini pecah, kita masih punya gelas dengan tipe semacam ini. Mungkin ada 10 di rumah, ada 20, dan dia bisa ditukar. Jadi tidak ditunjuk, tidak ditentukan yang mana yang dimaksud. Sehingga yang namanya mausuf itu, dia masih bisa ditukar-tukar. Sama, saya mau kasih, atau si A bilang, nanti saya kasih kamu motor, atau kamu akan saya hadirkan motor untuk kamu, merek X, tipe Y, tahun Z. Nah, motor dengan sifat seperti itu kan banyak. Beda kalau dibilang sama A, B, kamu nanti saya kasih motor saya yang ini ya. Nah, walaupun motor dengan tipe itu sebenarnya banyak, tapi karena sudah ditunjuk yang ini, dia jadi muayyan. Nah, kalau yang ini tiba-tiba rusak, yang lain ya sudah. Saya tidak berkewajiban memberikan yang lain. Itu bedanya antara mausuf dengan muayyan. Sehingga kalau dibilang salam itu objeknya berarti mausuf. Berarti tidak boleh ditunjuk. Tidak boleh ditunjuk. Tidak boleh dibatasi. Karena nanti kalau dia ditunjuk, ditentukan menjadi sempit dia. Misalkan apa? Beras. Beras IR64. Beras rojo lele. Ya, itu mausuf. Pokoknya mau beras rojo lelenya dari Jogja, dari Solo, dari Semarang, dari Papua, dari luar negeri, rojo lele juga kan? Ya sudah, bebas kita mendatangkannya. Tapi kalau ditentukan, rojo lele dari sawahnya Bapak X. Nah, kalau rojo lele di sawah Bapak X nggak panen, gimana? Di luar ada rojo lele, tapi yang ditentukan adalah yang dijadikan objek akad, rojo lelenya di sawah Bapak X. Ini dia sudah jadi muayyan. Makanya salam tidak boleh dia muayyan. Dan tidak sah salam dalam objek yang muayyan. Kenapa? Kalau bendanya sudah spesifik, ya sudah, nggak usah pakai akad salam lagi. Motor ini mau dibeli, ya sudah, beli aja pakai akad biasa, nggak usah pakai akad salam. Jadi, madama hadiron, maka kalau barangnya hadir di situ ada, ya sudah. Enggak usah pakai akad salam. Ini poinnya. Contoh kata beliau. Rajulun indahu mi'ah sa'bur fi aqyas faqala lahu akhar. Si A ini punya katakan gandum atau beras. Dia punya stok ini. Kemudian si B bilang, "A, saya beli 100 gandum kamu ini 10 juta atau beras kamu." Berasnya sudah ada di depan. Nah, pakai akad salam. Tidak, maka tidak sah dia, kata beliau. Karena apa? Barangnya sudah muayyan, yang ini bendanya. Maka kalau bendanya muayyan, dia tidak bisa lagi disebut dengan salam. Bisa nggak dibilang jual beli ya? Jual beli biasa, tapi bukan jual beli dengan kriteria salam. Ini bendanya muayyan, maka tidak sah disebut dengan salam. Meskipun, kata beliau, mereka sepakat agar nanti barang nggak langsung diserahkan. Tunggu dulu setahun. Boleh seperti itu? Nggak boleh. Jadi kalau mau akad salam, ya nggak boleh ada yang ditentukan barangnya, ditunjuk secara muayyan. Nah, mausuf kemudian tadi fi zimmah. Nah, berarti di sini beliau membagi mausuf itu bisa fi zimmah, bisa muayyan. Ini. Mausuf ini dia bisa dua. Ada mausuf fi zimmah. Ada mausuf muayyan. Walaupun disebut spek tapi dia sudah ditunjuk juga, maka ini juga tidak boleh. Yang boleh yang seperti ini. Contohnya gimana? Beliau ingin menjelaskan dalam akad salam. Karena ada sesuatu, kata beliau, dia mausuf tapi jenisnya muayyan. Sudah sangat spesifik dan bukan fizimah. Fizimah itu apa sih dari tadi fizimah? fi zimmah itu adalah dalam tanggungan. Jadi kalau dia bilang, si B bilang sama A, A, saya butuh beras rojo lele. Tolong kamu carikan ya. Ini saya bayar 10 juta. Nah, berarti si A berkewajiban mendatangkan beras rojo lele ke Pak untuk si B. Dari mana berasnya? Terserah. B enggak mau tahu. Mau A nyarinya di Klaten, mau A nyarinya di Jakarta. Terserah, pokoknya A punya kewajiban. Dalam zimmah dia, dalam tanggungan dia harus hadir rojo lele kepada si B. Terserah mau dari mana aja. Beda dengan mausuf yang muayyan. Nah, kalau mausuf muayyan itu barangnya sudah ditentukan. Ini seperti barang yang hadir, ada di tempat, maka itu tidak boleh. Jadi, seperti tadi si B bilang sama A, A, tolong saya pesan beras rojo lele dari sawahnya kamu ya. Dari sawah Bapak X, ditunjuk itu. Itu tidak jadi salam dia. Ya sudah, beli aja biasa. Itu bedanya. Nah, untuk yang baru pertama kali belajar atau baru pertama kali dengar istilah muayyan, fi zimmah, ya, mausuf, mungkin belum bisa mengikuti dengan baik. Tapi tidak apa-apa, dijalanin aja dulu gitu ya. Nanti seiring berjalannya waktu, pelan-pelan dia semakin banyak contoh kasus akan semakin paham. Ya, jadi mungkin yang baru pertama kali dengar istilah mausuf, muayyan, itu apa gitu ya. Karena terkadang begini, bisa saja kesalahan dari pemateri atau pengajar yang kurang mampu membahasakan atau menerjemahkan sehingga bisa dipahami. Gitu. Kadang kan pada saat kita menerjemah atau menjelaskan, itu mungkin ada padanan kata di dalam bahasa Indonesia itu yang presisi dan pas untuk menggambarkan arti muayyan atau fi zimmah. Tapi mungkin itu tidak sampai ke saya. Ya. Jadi kalau mungkin ada yang belum paham, nanti silakan bersabar ataupun dicari lebih lanjut terkait ini. Nah, kemudian di sini penulis tadi mengatakan mausufnya itu harus fi zimmah. Ya sudah, dia tidak dibatasi gitu. Motor misalkan, saya motor produk X, ya, kemudian tipe Y, tahun Z. Nah, itu kan tidak ditunjuk motornya siapa, pokoknya yang tipenya seperti itu. Itu jadi dia salam. Nah, ini beliau memberikan contoh yang mausuf tapi muayyan. Amma in qal aslamtu ilaik hadhil arba'ina alfan bisayyara ba'da sana fahadha la yasih. Ya. Yang seperti ini enggak boleh. Kenapa? Ini boleh, sorry. Yang ini boleh, yang tadi yang enggak boleh, ya. Kalau dia mausufnya fi zimmah boleh. Jadi dia tidak spesifikkan di sini, pokoknya saya mau mobil dengan tipe ini, enggak ditunjuk. Saya mau mobil bapaknya X itu. Mobil bapak Y. Karena bisa saja dia enggak mau jual nanti. Kemudian muajjal. Nah, di sini poinnya juga harus ada penundaan. Kalau tidak ada maka tidak sah salam. Contoh apa? Dia bilang saya pesan dari kamu ya bayar 100 real butuh beras, butuh gandum. Kalau dia dikasih sekarang, ini namanya bukan salam dan tidak sah akad salam. Karena salam la budda an yakuna muajjalan. Salam harus ada penundaan. Dalilnya sabda Rasul fal yuslif fi syai'in ma'lum ila ajal ma'lum. Ada kata ajal, ada kata ma'lum, ada sesuatu yang ma'lum. Ila ajal ma'lum. Nah, di sini ternyata ulama beda pendapat, ya. Apakah harus pakai penundaan akad salam itu atau cukup jelas kalau memang ada penundaan? Artinya begini. Kalau ikut pendapat pertama, maka salam yang langsung, salam yang tunai, salam hal, maka dia tidak sah. Tapi kalau kita bilang boleh salam walaupun tidak ada penundaan, karena penundaan tadi bukan syarat sah salam, maka boleh. Akhirnya kemudian para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan harus ada ajalnya, penundaan. Dan ada yang mengatakan tidak apa-apa walaupun tanpa penundaan. Walladzi yadhhar li annahu yasihu biduni ajal. Jadi kalau kata Syekh Utsaimin, kalau saya lebih condong ke pendapat tetap sah akad salam walaupun mungkin tidak pakai tempo yang lama. Jadi kalau dulu kan salam itu pesan sekarang, barangnya datang kapan? 2 tahun lagi, 1 tahun lagi, 3 tahun lagi. Nah, bisa nggak kalau misalkan kita pesan pakai skema salam, barangnya datang kapan? Nanti, 1 minggu lagi, 10 hari lagi, 15 hari lagi, 7 hari lagi, misalkan. Nah, kalau kata Syekh Utsaimin boleh, nggak apa-apa. Jadi terserah mau itu dikasih nama salam atau baik. Kenapa kok boleh? Di situ tidak ada unsur goror. Di situ tidak ada unsur riba. Dan tidak ada unsur zolim. Padahal muamalah itu bisa kita nyatakan haram kalau dia ada hal-hal yang bermasalah. Entah ribanya bermasalah, entah ada zolimnya di situ, entah karena goror. Lah, kalau tidak ada permasalahan ini, tidak ada goror, tidak ada zolim, tidak ada riba, atas dasar apa kita kemudian mengharamkan dan melarang praktek semacam itu. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda ila ajal ma'lum, maka di sini adalah kalau memang kita mau kasih penundaan harus jelas kapan waktunya, kamu serahkannya kapan. Enggak boleh nanti ada penundaan tapi kemudian enggak ditentukan ini barang kapan diserahkan. Nah, bisaman makbud. Poin berikutnya, salam itu kata kuncinya pembeli harus bayar cash. 100%. Kalau nanti ada yang bayar tapi cuma DP, enggak 100%, maka tidak sah akad salamnya. Apalagi kalau enggak ada bayaran sama sekali. Bi majlisil akdi, di saat sedang akad. Jadi pada saat transaksi, si muslim ilai, si penjualnya harus nerima uang dari pembeli di saat akad. Kalau dia sudah berpisah, maka tidak sah. Pertanyaannya adalah apakah maksudnya hanya satu majelis atau pada saat mereka belum berpisah? Ya, jawabannya yang kedua. Poinnya begini. Kalau misalkan nih mereka melakukan akad di pasar A sama B dildilan. Si B bilang sama A ya. A, tolong dong saya minta beras berapa? 100 kilo. 6 bulan lagi. 1 tahun lagi. Nah, mereka ngobrol jalan sampai ke rumah, jalan tiba di tempat B. Mereka belum berpisah ini, masih satu motor misalkan, satu mobil, dan mereka tidak berpisah. Pokoknya mereka bareng terus ini, atau jalan kaki bareng. Sampai di rumah B, belum berpisah, dia ngambil uang. Ini ya ah, uangnya. Apakah itu sah? Jawabannya sah. Kenapa? Mereka belum berpisah. Jadi kasus ini sama seperti kasusnya khiyar majelis. Ingat kembali materi sebelumnya, ketika kita membahas khiyar majelis, maka kapan khiyar majelis berakhir? Ketika mereka berpisah dari majelis. Selama mereka masih satu majelis, walaupun itu lama waktunya, tidak apa-apa, boleh. Ya, jadi misalkan naik pesawat, perjalanan 15 jam. Dan mereka dari naik, transaksi jual-beli, entah jam tangan atau yang lain, mereka tidak ada ke kamar mandi, tidak ada kemana-mana selama 15 jam misalkan. Gitu ya. Landing dia, nah, sampai mereka masih satu dan barengan, maka hiar majelisnya masih ada. Jadi ini terjawab dengan hiar majelis. Kemudian beliau menjelaskan hikmah. Apa hikmah dari akad salam? Ini menunjukkan kebaikan Islam sebenarnya. Jadi para petani, karena dulu itu para petani yang butuh dan mereka butuh modal ya, agar bisa nanam, beli pupuknya, beli bibitnya, persiapan lahannya dan seterusnya. Nah, kalau mereka datang ke para pedagang, orang yang kaya, orang yang berduit dan bilang, "Pak, tolonglah Pak, saya dikasih uang 100 juta, Pak." Gitu kan. Jelas orang enggak mau ngasih. Malas saya ngasih kamu 100 juta gitu kan. Beresiko nanti kalau kamu enggak bayar ini itu dan seterusnya. Tapi kalau kemudian dia bilang, "Pak, mau enggak beli beras? Mau enggak beli ini, beli itu?" Ini kalau Bapak beli normal itu 100 juta atau 150 atau 120. Kalau Bapak bayar sekarang nanti dapatnya 1 tahun lagi, 6 bulan lagi, Bapak cuman bayar 100 juta, lebih murah. Akhirnya mereka buat deal-dealan jual beli. Ya sudah. Hikmahnya apa? Petani dapat uang cash, penjual dapat barang lebih banyak. Si pembeli dapat barang lebih banyak karena dia dapat potongan. Kalau dia dapat barang normal ya enggak mau dia. Mending kamu saya utangin gitu kan daripada ini. Sehingga di situ ada hikmah, baik penjual maupun pembeli sama-sama dapat manfaat, dan itu adalah bentuk mahasin syariah. Hikmahnya ini menunjukkan kepada kita keindahan Islam dan agar kita semakin yakin dengan Islam dan semakin teguh dalam memegang ajaran Islam. Baik, insyaallah pertemuan berikut kita akan bahas redaksi lafal yasih bi alfadhil bait dan seterusnya ya. Halaman 55 insyaallah. Baik, mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Baik. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Menyambung penjelasan yang mengenai salam, yang mana tadi contoh, misal saya sebagai penjual buku, lalu si B di hari Senin telepon ke saya untuk beli buku 10 pcs dan minta ketemuan di hari Rabu. Lalu duitnya dikasih saat ketemu. Dan untuk saya agar lebih berhati-hati, ini lebih ke salam atau kredit? Bolehkah saya bilang ke dia, nanti pas ketemu minta akad ulang? Atau ada yang lebih efektif? Bagaimana ya Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik. A penjual buku dan B kemudian pembeli. Nah. Si B terjadi transaksi dengan A di hari Senin dan kemudian serah terima Rabu. Di Rabu itu bayar dan kemudian qabad. Artinya B bayar, A serah terima. Jadi stepnya ini step 2, ini step 3-nya atau ini step 4. Bisa saja terjadi bersamaan. Nah, boleh enggak yang semacam ini ketika ya, ketika si B belum bayar, si A belum ngasih barang. Kalau posisi buku itu sudah di tempat A, boleh. Itu yang tadi kita bahas. Maka A harus memastikan bukunya memang ada di toko dia, bukunya memang ada di gudang dia. Kemudian dia jual kepada si B. B, kamu mau beli buku berapa? Ya, nanti Rabu kita ketemuan, kita bayar ya. Nah, sudah terjadi akad pada saat hari Rabu, bayar, dan pada saat hari Rabu terima si B-nya. Selesai, enggak apa-apa, boleh. Jadi, akad itu bisa terjadi walaupun belum bayar, walaupun belum qabad. Nah, bisa enggak terjadi akad walau belum bayar, belum qabad? Bisa. Nabi SAW pada saat beli untanya Jabir, itu di perjalanan mereka, terjadi akad. Nanti serah terimanya di mana? Di Madinah. Untanya punya siapa setelah akad? Punya Nabi. Jadi sudah akad dan belum bayar. Nabi belum bayar dan Jabir belum ngasih untanya. Unta masih sama Jabir. Udah bawa aja. Sampai di Madinah, baru kemudian Jabir turunkan barang-barang yang ada di unta dia, diantar untanya ke tempat Nabi. Dan diantar, Nabi bayar. Ya. Termasuk juga sebelumnya Nabi dengan badui. Gitu ya. Sudah akad, tapi belum pembayaran dan belum serah terima. Seperti itu. Nah, ini selama, tadi pertama sudah ada di tempat A, dan kemudian karena buku bukan komoditi riba, maka tidak apa-apa. Boleh ada pemisahan semacam itu. Tapi kalau nanti dia itu komoditi riba, maka tiga ini harus nyatu. Baik akad, kemudian bayar, dan Qobad. Ini harus dalam satu waktu. Contohnya apa? Beli emas, bayar pakai rupiah. Saya beli emas, ini uangnya 1 juta untuk dapat 10 gram. 1 juta 1 gram. 10 juta ini saya dapat 10 gram. Di saat yang sama terjadi akad, bayar dan kemudian terima. Ini kalau komoditi, komoditi riba. Ya. Apalagi kalau kemudian nanti si B sudah bayar gitu. Jadi di hari Senin itu ini sudah pindah ke sini nih misalkan, ya. Nah, di sini sudah pindah. Ya enggak apa-apa, berarti tinggal yang ini aja yang belum. Itu boleh juga. Ya, wallahu alam. Yang penting pastikan barang sudah ada di lokasi si B. Ya, lokasi si A penjual, seperti itu. Yang selanjutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah akad salam ini ada batas waktu minimalnya? Contohnya, pembeli membayar tunai di waktu pagi, tapi penjual menyerahkan barangnya di sore hari, Ustaz. Baik, batas waktu salam itu yang tadi kita bahas, ya. Pertama, apakah batas waktu itu syarat sah atau bukan? Itu tadi sudah dibahas dan sudah disebutkan oleh Syekh. Batas waktu itu artinya apakah dia harus tertunda? Jadi tertunda itu dalam artian antara akad dengan akad di sini sudah disertai bayar kan? Jadi akad dan bayar ini sudah satu set kalau di salam dengan qobadnya. Nah, ini kan durasi waktu nih. Apakah di sini harus 3 bulan jaraknya? 6 bulan? 1 tahun? Atau boleh misalkan 5 jam? Itu kan pertanyaannya. Nah, apakah ini menjadi syarat sah atau bukan penundaan ini? Ada yang berpendapat syarat sah, tapi Syekh Utsaimin tadi mengatakan beliau bilang itu bukan syarat sah. Artinya kalau bukan syarat sah, salam tetap sah walaupun tempo antara akad dan bayar dengan qobad itu tidak nyampe setahun, tidak nyampe 6 bulan, tidak nyampe 3 bulan. 5 jam saja dia. Akad kemudian bayar, baru kemudian qobadnya 5 jam. Misalkan seperti itu. Dan itu tidak apa-apa. Apa argumennya kok tidak apa-apa? Karena pertama tidak ada goror, tidak ada riba, tidak ada zalim. Kita bisa mengatakan dia itu haram kalau ada unsur goror, kalau ada unsur zalim, kalau ada unsur riba. Tidak ada tiga ini. Tidak ada hal-hal yang terlarang. Atas dasar apa kita mengatakan bahwa itu adalah goror. Adapun nanti gitu ya, hikmah perbedaan harga, selisih, itu beliau berpandangan, kata Syekh Utsaimin, itu adalah hikmah. Hikmah itu beda dengan syarat sah. Jadi hikmah itu ya, kalaupun tidak ada, tidak apa-apa. Yang penting syarat sahnya tidak hilang dia. Nah, kalau ada yang berpandangan bahwa kalau jangka waktunya kurang dari 3 bulan atau kurang dari 6 bulan, itu berarti gorornya besar, kata dia. Karena bisa aja barang nggak ada. Nah, pendapat ini bisa bantah. Justru secara logika, semakin panjang durasi waktu, potensi goror bisa semakin besar. Coba, kalau mau main-main goror gitu ya, maksudnya, maka dia bisa bantah. Mana yang lebih besar gorornya? Di sini akad nih. Di sini qobad. Di sini kemudian qobad. Nah, ini yang jangka panjang misalkan 1 tahun. 3 tahun. 6 bulan. Nah, ini kan pendapat 1, pendapat 2. Misalkan ini pendek, misalkan kurang atau sama dengan 1 bulan misalnya gitu ya. Pendapat satu bilang, pendapat dua tidak boleh ya kalau kurang atau kecil dari satu bulan. Karena berpotensi goror. Kenapa? Susah dapat barangnya. Nanti semakin kecil peluang kamu mencari barang. pendapat dua akan bantah. Secara logika, kalau barang di pasaran banyak, harusnya gampang. Malah, peluang gorornya lebih besar itu ada di nomor satu. Semakin jauh dia jaraknya, semakin besar gorornya. Itu. Tapi ketika kita bisa pastikan di sini tidak ada goror, ya sudah, aman berarti, gitu ya. Jadi itu tadi poinnya, ada perbedaan pendapat dan Syaikh Utsaimin mengatakan bahwa tertunda, ya, muajjal tadi itu bukan syarat sah salam. Artinya salam tetap sah, walaupun mungkin rengnya antara akad bayar dengan qobad itu tidak sampai 3 bulan, tidak sampai 6 bulan, tidak sampai 1 tahun dan seterusnya. Ya. Adapun yang tadi perbedaan harga selisih 1 tahun pasti ada selisih harga dan yang lain itu hikmah kata beliau. Ya. Wallahu alam. Seperti itu perbedaannya dan itu yang dipilih oleh beliau. Baik, pertanyaan yang terakhir Ustaz. Bagaimanakah hukumnya kalau perusahaan saya mengadakan sebuah turnamen dengan uang pendaftaran? Saya tidak mengambil untung dari peluang menang Ustaz, tetapi mengambil untung dari margin fasilitas yang saya sediakan. Semisalnya minuman, kaos, souvenir dan tersebut dan lain-lain. Tetapi bolehkah saya membackup biaya karyawan panitia turnamen dan marketing dari uang pendaftaran tersebut? Selain itu, hadiah berasal dari pihak sponsor. Jazakallahu khairan. Baik. Uang pendaftarannya itu untuk apa aja tadi? Karena peserta itu bayar, dia dapat apa? Gitu loh. Kalau nanti hadiah dari pihak ketiga, misalkan, gitu ya. Nah, ini turnamennya turnamen apa? Jadi, ulama itu membagi perlombaan itu yang halal, itu terbagi dua. Jadi, kalau ditambah yang haram, jadi jenis perlombaan, jenis event lomba itu ada tiga. Ada yang haram dia, ada yang halal, dan halal ini terbagi dua. Halal yang terbagi dua itu yang bermakna jihad, mendukung makna jihad dengan yang tidak. Contoh yang makna jihad yang disebutkan di dalam hadis apa? Panah, pacu kuda, ya, pacu unta. Kalau yang tidak mendukung ke arah jihad apa misalkan? Bola kaki, main voli, tenis meja, apalagi kira-kira. Nah, hukum asal di dalam hadiah pada lomba itu haram. Sehingga aslinya dia ini tidak boleh ada hadiah. Walaupun mungkin dari pihak ketiga. Kecuali yang dikecualikan oleh Nabi lah sabak. Tidak boleh ada sabak illa fi salas. Kecuali pada tiga. Kuda, unta, panah. Dan yang semakna dengan ini. Sedangkan yang lain maka ulama mengatakan ini tidak boleh ada hadiah. Ya, misalkan kalau turnamennya tadi voli kah, sepak bola kah, apalagi misalkan tenis meja dan yang lain, dia mubah dimainkan, halal dimainkan, tapi ulama menyatakan di situ tidak boleh ada hadiah. Ya, tidak boleh ada hadiah. Maka nanti tinggal dicek aja turnamennya di situ untuk apa. Itu dari sisi, makanya kalau kita mau bahas perlombaan, ya, itu pertama zatnya dulu dicek, konten lombanya dicek, gitu kan? Dia masuk kategori yang mana nih dari tiga ini? Dah, kalau dia masuk kategori satu tidak apa-apa, silahkan. Tapi nanti dari pihak ketiga. Tapi kalau nanti yang model kedua itu tidak boleh. Terus baru bahas aturan main, ya, aturan. Misalkan di situ ada uang pendaftaran, oke. Orang bayar itu kan dia beli sesuatu, dia dapat fasilitas apa? Itu harus jelas. Itu. Sudah disebutkan Ustaz. Ya. Ternyata turnamen golf dan uang pendaftaran mendapatkan kaos, makan siang, makan pagi, souvenir Green Fee. Ini yang tiket masuk kelapan ini yang termahal Ustaz. Iya, nanti kalau misalkan anggaplah yang di sini tidak ada masalah misalkan. Tapi hadiahnya itu jadi masalah. Ya. Dia berarti kalau olahraga semacam itu, dia sifatnya mubah. Ya, sifatnya mubah, tapi dia dominan di situ sisi apanya, hiburannya, dominan sisi main-mainnya, dan seterusnya. Nanti silakan dirujuk ke penjelasan para ulama mengenai ini. Ya, jadi poinnya golf gitu kan, itu dia masuk jenis yang halal, mubah, tapi dia tidak mendukung makna jihad, tidak ada persiapan untuk apa, ya, untuk mendukung perjuangan Islam dan yang lain, tapi dia secara zat mubah. Mau main bola kaki silakan, main golf silakan, tapi tidak boleh di situ ada hadiah. Baik hadiah dari pihak ketiga ataupun dari sponsor. Ya, jadi silakan kalau mau main silakan, pendaftaran misalkan sama kalau boleh enggak kita main futsal nih. Boleh enggak main futsal nih, ada 10 orang. Kita enggak punya lapangan. Ya. Boleh enggak kita patungan gitu. Kita iuran. Berapa biaya sewa lapangan 2 jam? Misalkan 200.000 misalnya. Ya udah kita patungan, berapa orang ini? 20 misalkan. Enggak patungan. 10.000 per orang. Nanti dari patungan itu kita bisa pakai lapangan bareng-bareng. Kita bisa nanti beli minum bareng-bareng, kita bisa sewa mobil berangkat bareng-bareng, enggak apa-apa. Berarti kan mereka iuran dan itu kembali ke diri mereka, gitu loh. Tapi kalau kemudian di situ ada hadiah, dan itu jadi ada beberapa item gitu ya. Boleh dimainkan, enggak boleh ada hadiah. Kemudian nanti kalau di situ ada pendaftaran dan yang lain, itu harus ada kejelasan seperti itu. Wallahu a'lam. Semoga bisa dipahami gitu ya. Jadi untuk masalah lomba seperti itu. Mungkin itu yang kita bisa bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.